Babun fi ahkamil adhan wal iqamah. Bab di dalam hukum-hukum yang terkait dengan azan dan iqamat. Lamma kanat salatul khams, lamma kanat salawatul khamsu muaqqadatan biawqatin muayyanatin la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilka al-awqat wa kana al-kathiru minan nasi la ya'rifu dukhul al-waqt aw qad yakunu mashghulan la yantabihu lidukhulihi syara'a Allahu al-adhan lis-salah i'laman lidukhuli waqtiha. Ketika solat lima waktu itu ditentukan dengan waktu-waktu tertentu, tidak boleh mengerjakannya sebelum masuk waktu tersebut. Dan kebanyakan dari manusia tidak tahu masuknya waktu, atau terkadang sibuk sehingga tidak sadar dengan masuknya waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azan untuk salat sebagai pemberitahu dengan waktu dengan masuknya waktu. Jadi azan untuk memberitahukan masuknya waktu. Waqad syuri'al adzan fi sanatil ula lil hijratin nubuwiyah. Azan ini disyariatkan di tahun pertama dari hijrahnya Nabi. Wa sababu masyru'iyyatihi, sebab disyariatkannya azan itu, annahu lamma asura ma'rifatul awqati alaihim, ketika susah untuk memperkenalkan waktu kepada mereka, sementara solat lima waktu, tashawaru fi nasbi alamatin laha, lalu mereka, yakni Nabi dan para sahabat, bermusyawarah di dalam menetapkan tanda untuk waktu itu. Fa'uriya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bermimpi, hadzal adzana fil manam, diperlihatkan kepada Abdullah bin Zaid adzan ini di dalam tidurnya. Wa aqarrahu al wahyu, lalu dikukuhkan oleh wahyu. Jadi Nabi tidak pernah mensyariatkan syariat ini dari mimpi. Sebagaimana ada orang mengatakan mimpi boleh jadikan sebagai syariat. Buktinya apa? Azan asalnya dari mimpi. Mimpi itu bukan dasar dari azan. Tapi dasar dari azan adalah wahyu. Karena diakui mimpi tadi oleh wahyu, maka dia menjadi syariat. Ya, kalau tidak diakui atau ditetapkan oleh syariat, oleh wahyu, maka dia tidak menjadi syariat. Maka kita perlu ketahui sunnah. Sunnah itu terbagi kepada tiga: sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. takrir, kalau azan ini bukan takrir, bukan perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, kemudian Nabi tidak mengomentari. Ini bukan bagian dari takrir, tapi sunnah qauliyah. Kenapa aku sunnah qauliyah? Setelah Nabi dengarkan, lalu Nabi katakan, tolong bacakan, ajarkan kepada Bilal. Diajarkan kepada Bilal. Fa innahu anda bisaut, suaranya lebih merdu. Maka syariat azan disyariatkan oleh Nabi, bukan disyariatkan oleh mimpi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Hai orang-orang beriman, apabila dipanggil untuk salat dari hari Jumat, fas'au, bergegaslah, ila dzikrillah, kepada mengingat Allah, wa dzarul bay', tinggalkanlah jual beli. Wa qala ta'ala, wa idza naidaitum ila shalah, surah al-maidah ayat 58, apabila kalian memanggil untuk salat, jadi maksud di sini adalah azan. Wa kullun minal adhani wal iqamati lahuma alfadun makhsusatun minal dhikri wa huwa kalamun jami'un li'aqidatil iman. Masing-masing dari adhan dan iqamat, keduanya memiliki lafaz-lafaz yang khusus dari zikir, dan dia adalah ungkapan yang mencakup akan akidah iman. Jadi ungkapan yang disebutkan di dalam azan itu bukan perkataan yang biasa, tapi di dalamnya terkandung kalimat ungkapan yang mencakup akan akidah iman. Fa'awwaluhuma, yang pertamanya adalah takbir. Wa huwa ijlalullahi azza wa jal, dia adalah pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa isbatul wahdaniyati lillahi azza wa jal, kemudian yang keduanya menetapkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatur risalah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syahadatain, dan menetapkan kerisalahan, kerasulan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua ungkapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah wahdaniyatullah, keesaan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, kalau dalam lafaz azannya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, tidak ada pakai waw. Thumma ad-du'a ila salati allati hiya amududdin, fa hiya amududdin, kemudian panggilan, ajakan ke salat yang dia adalah tiang agama. Hayya 'ala shalah. Kemudian wad-du'ai ilal falah, doa kepada kemenangan, falah. wa huwa al-fawzu wal baqa'u fin na'imil muqim. Falah itu, kemenangan itu adalah fawz, kemenangan dan keabadian di surga. Jadi mengajak hayya 'alal falah itu mengajak ke dalam surga. Thumma yakhtimuhu bi takbirillahi bi ijlalihi wa ijlalihi wa kalimatil ikhlas allati hiya min afdalidh dhikri wa ajallihi. Kemudian ditutup dengan takbir dan pengagungan kepada Allah serta kalimat ikhlas, yang mana kalimat ikhlas itu adalah merupakan zikir yang paling agung dan paling afdal, yang paling afdal dan paling agung. Wallati law wuzinat bisamawati wa amirihinna ghairallah wal aradina sab' wa amirihinna la rujjihat bihinna li'idhamiha wa fadliha. Kalimat ikhlas ini, la ilaha illallah, kalau seandainya kalimat ini ditimbang dengan langit yang 7 lapis serta seisinya selain Allah dan bumi yang 7 lapis ya, serta seisinya, maka pastilah akan berat kepada kalimat la ilaha illallah, karena keagungan dan keutamaan kalimat itu. Ini dalam hadis Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sebuah kalimat. Alimni kalimatan adzkuruka biha wa ad'uka biha. Ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku akan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Qala Musa, kullu ibadika yaqulun hadha. Semua hambamu mengatakan ini. Jadi Musa pengen kalimat yang khusus. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, law anna samawati as-sab'a wa amirihinna ghairi wal aradin as-sab' wa amirihinna wudi'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah la rujihat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang 7 lapis serta seisinya selainku dan bumi yang 7 lapis serta seisinya diletakkan di kiffah, yakni daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di timbangan satu lagi, maka la rujihat, maka timbangan itu akan berat kepada la ilaha illallah. Waqad ja'at ahadithu fi fadl al-adhan wa anna al-mu'adhdhinina atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Sudah terdapat beberapa hadis tentang keutamaan azan. Dan diantaranya bahwasanya para muadzin mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ulama menafsirkan, ada yang mengatakan betul-betul panjang. Di situ kelihatan, wah ini orang yang azan. Di antara ulama mengatakan itu adalah tanda keutamaan orang yang azan. Dan masih banyak lagi keutamaan azan. Di antaranya azan adalah menjadikan setan lari, tunggang langgang, sampai keluar kentutnya karena lari dari azan. Tapi kalau sudah selesai azan, dia kembali lagi. Kemudian qamat, dia dengar lagi, lari lagi. Habis qamat, dia datang lagi. Itu di antara keutamaan azan. Wal adzan wal iqamatu fardu kifayah. Adzan dan iqamat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu kalau seandainya ada, sudah ada satu orang yang melakukannya, maka gugur dosa dari yang lain. Yaitu wa fardul kifayati ma yalzamu jami'al muslimina iqamatuhu fa idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu 'alal baqin. Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang dilazimkan atau diharuskan kepada seluruh kaum muslimin untuk menegakkannya. Apabila sudah ada orang yang menegakkannya yang cukup, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Jadi kalau sudah ada azan, maka gugurlah dosa dari yang lain. Kalau tidak ada azan satu pun, maka berdosa semuanya. Ya. Wa huma min sya'airil Islamil zahirah. Adzan dan iqamat merupakan syiar Islam yang zahirah, yang tampak. Ini yang syiar Islam. Wahuma masyru'ani fi haqqir rijal hadaran wa safaran lissalawatil khams. Yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma liannahuma min sya'airil Islamil zahirah. Fala yajuzu ta'tiluhuma. Keduanya merupakan syiar Islam yang zahir, yang tampak. Keduanya disyariatkan terhadap laki-laki, baik dalam keadaan tidak safar maupun safar, untuk solat lima waktu. Jadi kalau seandainya kita pergi bersafar, berkelompok, kita mau berhenti di suatu tempat, maka disyariatkan kepada kita untuk azan, disyariatkan. Yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Penduduk negeri diperangi jika mereka meninggalkan azan dan iqamat. Kalau tidak ada satupun yang azan dan iqamat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau menyerang satu negeri, dia tunggu dulu sampai kedengaran azan atau sampai waktu masuk. Kalau tidak ada azan, diserang. Kalau ada azan, ditahan, tidak boleh diserang. Berarti itu adalah negeri Islam. Syiarul Islam li'annahuma min sya'airil Islam zahirah. Karena keduanya itu adalah bagian dari syiar-syiar Islam. Fala yajuzu ta'tiluhuma, tidak boleh dibatalkan. Ta'til itu diberhentikan atau tidak difungsikan. Nah, itu. Jadi kalau seandainya ada azan, tidak ada azan, dilarang azan semuanya, itu berarti menta'til, menghilangkan fungsinya. Kalau kita lihat di negeri-negeri Islam, alhamdulillah azan syiar. Semakin jauh azan itu semakin bagus. Ya, makanya ma'zan, tempat azan itu di atas. Qamatnya di dalam. Kalau di negeri kafir, itu azannya di dalam aja. Enggak boleh di luar. Sehingga kita tidak bisa mendengar azan. والصفات المعتبرة للمؤذن. Kriteria yang diberlakukan untuk muadzin. atau bisa disebutkan syarat-syarat muadzin. Ayyakuna sayyitan, hendaklah punya suara. Ya, jadi punya suara, yakni lantang suaranya, keras. Li'annahu ablahu fil i'lam, karena ini lebih memberikan informasi, lebih memberikan pemberitahuannya. Yang kedua, aminan, harus terpercaya, dipercayai. Kenapa? Li'annahu mu'tamanun, karena dia diberi tanggung jawab, amanah. Ya'tabiru adhanuhu fi dukhuli waqti sholati wassiyami wal iftar, adhannya menjadi acuan dalam masuknya waktu di dalam puasa dan di dalam berbuka. Jadi kalau kalau seandainya dia tidak bisa dipercaya, kan bisa aja main-main, belum masuk waktu dia sudah azan. Ya. Atau untuk puasa sudah masuk waktu dia belum azan. Sementara orang menunggu azannya. Ya, orang menunggu azan untuk berbuka, belum masuk waktu dia sudah azan. Maka betul-betul orang yang azan ini harus terpercaya, amanah. Wa yakunu 'aliman bil waqti li yu'adhdhina fi awwalihi. Hendaklah dia mengetahui akan waktu salat, agar dia melaksanakan azan di awalnya. Ketika dia sudah memastikan waktu masuk, sudah langsung dia azan. Jadi kalau dia tidak tahu masuk waktu, ya, maka perlu ada ilmu tentang masuk waktu secara manual. Ya, secara manual ini bagaimana? Ya, terdiri apa? Berhubungan dengan fenomena alam. Zuhurnya ketika matahari tergelincir ke barat. Waktu asarnya ketika bayangan sepanjang benda. Maghribnya ketika tenggelam matahari. Isyanya ketika syafak merah hilang. Subuhnya ketika fajar terbit. Wal adhan 15 jumlatan kama kana Bilalun yu'adhdhinu bihi bihadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daiman. Adhan itu ada 15 kalimat. Sebagaimana yang dilakukan, yang diazankan oleh Bilal di hadapan Nabi terus. Lima belas kalimat itu mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Rasulullah, Hayya 'alas Salah, Hayya 'alas Salah, Hayya 'alal Falah, Hayya 'alal Falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Iya, berarti Allahu Akbarnya satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar satu kalimat kan, jumlah mufidah. Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Betul enggak? Ya, oke. Wa istahabbu an yatamahala bi alfadil adhan min ghairi tamtitin wala maddin mufritin. Dianjurkan untuk berpelan-pelan dengan lafaz adhan tanpa memanjangkan tamtit. Ini apa artinya? Apa terjemahannya? Matta tamtit maknanya mat, tanpa diperpanjang berlebihan. Berarti ini enggak masuk nih perlombaan azan nih. Perlombaan azan semakin panjang azannya semakin ya, bakalu-kalu azannya semakin anu. Tidak. Wa yaqifa 'ala kulli jumlatin minhu. Hendaklah dia berhenti setiap jumlah. Wistahabu an yastaqbila al-qiblata hal al-adhan. Hendaklah ya, atau dianjurkan untuk menghadap kiblat saat azan. Wa ja'ala usbu'aihi fi udhunaihi. Dalam dia letakkan usbu', yakni usbu' itu adalah jari. Maka diletakkan jarinya, kedua jarinya di kedua telinga. Untuk apa gunanya? Li'annahu arfa'u lis-saut. Dia akan lebih mengangkat suara. وَيَلْتَفِتَ يَمِينًا عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاهِ وَشِمَالًا عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاهِ. Hendaklah dia menghadap, menoleh ke kanan ketika dia mengucapkan حَيَّ عَلَى الصَّلَاهِ dan menghadap ke kiri ketika mengucapkan حَيَّ عَلَى الْفَلَاهِ. Ini satu pendapat nih. Jadi hayya 'alas salah ke kanan ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak, dari hayya 'alas salah itu hayya 'alas salah digerakkan dari kanan ke kiri. So, apa gunanya? Agar bisa didengar oleh orang di sini dan orang di sini. Ya. Terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah menoleh ini. Ada mengatakan ketika hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ada yang ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ke kanan dan ke kiri. Sampai hayya 'alal falah ke kanan dan ke kiri. ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. Nah, dia mengucapkan setelah mengucapkan hayya 'alal falah yang kedua, di waktu azan subuh khususnya dia mengucapkan as-salatu khairu minan naum dua kali, karena perintah Nabi untuk itu. Li'annahu waqtun yanamun nasu fihi ghaliba. Karena itu adalah waktu yang pada umumnya orang tidur. Tapi terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah kapan ucapan hayya 'alas shalah ini, azan pertama atau azan kedua. Sebagian ulama memandang azan pertama. Azan pertama siapa? Azan Bilal. Bilal azan masih waktu malam. Pendapat yang kedua mengatakan azan kedua. Kenapa? Karena di sini ada perintah untuk sholat, karena sudah masuk waktu sholat. Sehingga diajaklah as-salatu khairu minan naum, karena sudah masuknya waktu. Bagi mazhab Hanabilah, azan pertama masuknya waktu, azan masuknya waktu itu adalah azan pertama kalau dilihat kepada iqamat. Karena iqamat itu adalah azan juga, tapi lil qarib, untuk orang dekat. Perbedaan ini sudah lama. Di sini juga akan bisa membedakan antara waktu. Ini waktu sholat masuk, ini waktu tidak sholat masuk. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Idza adzana al-bilal kul washrabu, fa innahu yu'adzinu bil-lail." Apabila Bilal azan, makan dan minum. Karena dia azan pada malam hari. Apabila Ibnu Maktum azan, maka tahan. Nah, maka di sini disyariatkan pertama muadzin satu masjid itu dua. Azan pertama satu, azan kedua satu. Yang kedua harus dibedakan dan continue terus. Si A azan, ya kalau di sini kalau Garin azan berarti ini azan pertama. Kalau Pak Sunardi sudah azan, itu azan kedua. Ya. Tapi kalau kebalik, Ustaz, Pak Sunardi azan ya, jangan-jangan sudah dianggap sebagai azan pertama. Ini kegunaan berbedanya dua muadzin. Yang kedua dalam lafaz. Kalau kita lihat yang dilakukan, yang diberlakukan di masjid Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi dan di masjid-masjid di Saudi, azan pertamanya seperti yang kita lakukan di sini, tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Azan keduanya, yakni azan masuk waktu, baru diucapkan as-salatu khairu minan naum. Maka hendaknya begitu terus. Jangan datang muadzin satu-satu, datang muadzin baru, lalu ketika azan pertama diucapkan as-salatu khairu minan naum. Orang akan bingung, ini azan masuk sholat atau tidak? Ya, di sini juga ada menjadikan perbedaan antara masuk waktu atau tidak. Taib, wala tajuzu ziyadatu ala alfadil adhan bi adhkarin ukhra qablahu wala ba'dah. Tidak boleh ada tambahan terhadap lafaz-lafaz adhan dengan zikir-zikir yang lain, baik sebelumnya maupun setelahnya. Ada orang mau azan dia bilang innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia mau mengajak orang berselawat atau mengajak orang azan. Ayat ini adalah ajakan perintah dari Allah kita untuk bersolat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalat kepada Nabi. Hai orang beriman, bersalatlah kepadanya dan bersalamlah. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan ucapan ini sebelum adzan. Bilal tak pernah mengucapkannya dan yang lain tak pernah mengucapkannya. Maka ucapan ini tidak boleh ditambah sebelum adzan. Baik, kalau bismillah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim atau auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Enggak juga. Karena enggak ada diajarkan. Ya. Tidak diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah. Enggak. Langsung aja. Tidak ada tambahan zikir di awalnya. Tidak juga zikir di belakangnya, kecuali zikir yang diajar oleh Nabi bagi orang yang mendengar, bukan bagi orang yang muazin. Ya. Yarfa'u biha sautahu, dan diangkat suaranya dengan hal itu, yakni dengan bacaan-bacaan zikir tadi. Ya, ada lagi sebelum azan baca yang lain lagi. Malahan ada yang bertawassul sebelumnya. Ya, dengan selain Allah. Apa sebelum azan dibaca ya Rabbi bil Mustafa dan seterusnya. Ini saya dengar ada sebagian dari masjid sudah ada yang membacakan kayak gitu. Itu tidak ada syar'i. Itu adalah ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Nah, itu adalah tawassul dengan Rasulullah. Saya khawatir orang mengucapkan jangan-jangan tidak tahu apa yang dibaca. Diangkat suaranya dengan ucapan zikir tadi. Itu tidak disyariatkan, tidak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika minal bid'il muhdats. Karena itu adalah bagian dari bid'ah yang baru. Fa kullu ma yuf'alu ghairal adzani tsabiti 'an Rasulillah fa huwa bid'atun muharramatun. Kattasbihi wal nasyidi wal du'ai wal salati wal salami ala Rasulillah jahran qabla al adzan aw ba'dahu fa kullu dhalika muhdathun mubtada'un yahrumu bifi'luhu wa yajibu inkaru ala man fa'alahu. Kata Syekh, karena hal itu adalah bid'ah yang baru, setiap yang dilakukan selain dari azan yang telah ditetapkan dari Nabi, maka dia adalah bid'ah yang diharamkan, seperti bertasbih sebelum azan, nasyid, ya, atau doa, atau salawat dan salam kepada Nabi secara jahar dikeraskan sebelum azan atau setelahnya, ya, fakullu dzalika masing-masing itu muhaddatsun mubtada'an. Dia adalah hal yang perkara baru dan bid'ah, haram dilakukan, wajib diingkari atas orang yang melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, tinggal sedikit lagi pembahasan kita. Silakan muadzin untuk azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Wala yajuzul adzan qabla al-waqt. Tidak boleh adzan sebelum masuk waktu. Li'annahu syuri'a lil-i'lami bidukhulihi. Karena adzan itu disyariatkan untuk memberitahukan akan masuknya waktu. Fala yahsulu bihil maqsudu. Dengan azan sebelum masuknya waktu tidak tercapai tujuan. Wa li anna fihi taghriran liman yasma'uhu. Karena di dalam azan sebelum waktu penipuan terhadap orang yang mendengarnya, kan menipu jadinya. Illa adhanul fajr fayajuzu taqdimu qabla subhi liyata'ahhaban nasu li salatil fajr lakin yanbaghi an yu'adhdhina adhanan akhar 'inda tulu'il fajr li'arifan nasu dukhulal waqti wa hululas salati was siyam. Kecuali adhan subuh, maka boleh mendahulukan azan sebelum subuh agar manusia mempersiapkan dirinya untuk salat subuh. Akan tetapi sepantasnya dilakukan azan yang lain, yaitu azan yang kedua di saat terbitnya fajar, agar manusia mengetahui masuknya waktu dan sudah masuknya waktu untuk puasa dan salat, atau untuk sholat dan puasa. Jadi kalau azan subuh ya perlu ada, boleh didahulukan, tapi harus ada azan berikutnya. Wa yusannu liman sami'al muadzina, disunatkan bagi yang mendengar muadzin. Jadi kita yang mendengar nih, ijabatuhu, yaitu menjawab azan. Bi an yaqula mithla ma yaqul. Yaitu dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Wa yaqulu inda hayya 'ala shalah wa hayya 'ala al-falah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang lainnya sama, diucapkan seperti muadzin mengucapkan. Thumma yaqulu ba'dama yafrughu muadzin. Lalu dia ucapkan setelah muadzin selesai mengucapkan azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqama al-mahmud alladhi wa'adtah. Ini azan yang diucapkan oleh siapa? Oleh orang yang mendengar azan. Nah, kalau bisa juga sebelumnya dibaca selawat kepada Nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang mengucapkan seperti azan, seperti muadzin mengucapkan, lalu dia berselawat kepadaku, lalu dia memohonkan untukku wasilah yang mana tidaklah pantas kecuali bagi seorang hamba dari hamba Allah, dan aku berharap aku menjadi itu, siapa meminta bagiku wasilah maka halat lahu syafaati, dia berhak untuk mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, setelah itu kita berselawat kepada Nabi, kita bisa membaca selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai, atau dengan pendeknya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wa salatul qa'imah sampai seterusnya. Wa yahrumul khuruju minal masjidi ba'dal adzan bila udhrin aw niyati ruju'in. Maka tidak diharam, maka diharamkan keluar, diharamkan dan diharamkan keluar dari masjid setelah azan tanpa udhur atau tanpa niat untuk kembali. Jadi kalau seandainya batal wudunya dia keluar, boleh. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah azan. Lalu dia mengatakan, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim." Adapun orang ini sungguh dia telah membangkang kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyib diceritakan bahwasanya ada seorang yang pamit dengannya untuk pergi haji. Dia sedang di masjid, orang azan. Lalu dia mau pergi. Kata Sa'id bin Musayyib, "Jangan kamu pergi. Salat dulu." Lalu orang tadi mengatakan, "Enggak, kawanku sudah menunggu." Akhirnya dia keluar. Masih Sa'id bin Musayyib itu mengingat atau masih dalam ingatannya orang tadi pergi, datang berita bahwasanya dia jatuh, kakinya patah, pahanya patah. Ya. Tapi kalau dia pergi ada niat untuk kembali, boleh. Contoh misalkan di sini ada yang manggil untuk keluar dia setelah azan. Dia sudah berwudu. Tapi ada keperluan keluar mendesak, tapi harus niatnya untuk kembali, maka boleh. Tapi kalau niat untuk pergi, enggak. Wa idza syara' al muadzin fil adhani wal insanu jalisun fala yanbaghi lahu an yaquma bal yasbiru hatta yafrugha li alla yatashabbaha bisyaitan. Kalau seandainya muadzin telah memulai azan, dan seseorang atau manusia duduk, maka janganlah atau tidaklah pantas baginya untuk berdiri dan pergi. Tidaklah dia bersabar sampai bersabar duduk sampai muadzin selesai. Tujuannya agar tidak mirip dengan syaitan. Gimana syaitan? Lari kalau mendengar azan. Ya kalau dia duduk sudah dia berhenti dulu sampai muadzin selesai baru dia melakukan aktivitas. Ya. Wa yanbaghi lil muslim idza sami'a al adzan ay yatawajjaha ila al masjid wa yatruka sa'ir al a'mal ad-dunyawiyyah. Sepantasnya bagi seorang muslim apabila dia mendengar azan untuk segera mengarah ke masjid. Berangkat ke masjid dan meninggalkan seluruh aktivitas duniawi. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa bai'un an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Surah An-Nur ayat 36-37. Di rumah-rumah dikumandang yang adzin Allah, Allah mengizinkan untuk diangkat, ya, dan disebutkan di dalamnya nama Allah, bertasbih baginya di dalamnya pagi dan sore. Rijalun, laki-laki, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dagangan, perdagangan dan jual beli tidak melengahkan mereka, tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya khafuna yawman, mereka khawatir terhadap hari tataqallabu fil absar wal aqlub wal absar, di mana ya berbolak-balik hati dan pandangan. Wal iqamatu 11 jumlatan. Iqamat itu 11 kalimat. 11 kalimat. Mana itu yang 11? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamat shalah, qad qamat shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tadi enggak benar kalau seandainya ada mengucapkan Allahu akbar ya, sekali aja. Yang kedua. Dan begitu juga qamat tidak boleh ada pakai waw. Hai apa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hayya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dalam riwayat lain mengatakan bahwa iqamat itu adalah kependekan dari azan. Qamatnya azan dua kali, qamat sekali. Berarti apa yang diucapkan di azan itu juga diucapkan di iqamat. Yahdiruha ay yusri'u fiha, yakni dibaca agak cepat. Kalau azan yatamahal, dipelankan. Li'annaha li'ilamil hadirin, karena iqamat ini adalah untuk pemberitahuan yang sudah hadir. Fala da'ya litarassul fiha, maka tidak perlu untuk memanjang-manjangkan ucapannya. Wa yustahabbu an yatawalla al-iqamata man yatawalla al-adhan, dianjurkan yang iqamat itu adalah orang yang adhan. Wala yuqimu illa bi'inil imam, tidaklah mengiqamatkan kecuali izinnya imam, bukan izinnya ibu-ibu di belakang. Kadang-kadang di masjid yang lain ibu-ibu yang merintahkan, Bilal azanlah, iqamatlah, gitu kan. Nah, yang memerintahkan itu adalah imam. imam punya tanggung jawab dalam sholat dan menegakkan untuk mengerjakan sholat. Muazzin punya tanggung jawab untuk azan. Li'annal iqamata, karena iqaman itu manutun, menjadi standarnya. Waktuha bin nadhril imam, waktu untuk menegakkan sholat itu kembali kepada ya pandangan imam. Imam mempercepat atau memperlambat ya, ini kalau seandainya imamnya sudah ditetapkan ya, sudah tetapkan satu masjid, maka bersabar. Lamu imam mana Allah lah saya angkat Allah ada. Saya jadi enggak. Ya. Kalau seandainya imamnya sudah ditetapkan di masjid itu, maka hadirin atau jamaah harus bersabar sampai datang imam. Kecuali kalau imam mengatakan sudah ambo ada perlu tolong digantian, maka yang menjadinya adalah naibul imam. Fala tuqamu illa bi isyaratihi, tidaklah ditegakkan solat kecuali dari disebabkan oleh isyarat atau perintah dari imam. Baik, dengan demikian selesai pembahasan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita lihat kalau ada pertanyaan ya, ini ada beberapa pertanyaan nih. Bismillah, pertanyaan pertama, teman Ana bercerita, pada siang hari puasa Ramadan, dia tidur siang, lalu dia mimpi basah, padahal katanya sebelum tidur dia ada berdoa, ia sebelum tidur, tidak ada berpikir jorok-jorok. Apakah puasanya batal atau bagaimana solusinya, Ustaz? Puasanya tidak batal, puasanya sah. Kalau seandainya seorang bermimpi, mimpi basah pada siang hari, maka setelah dia bangun dia dia mandi besar, kemudian dia lanjutkan puasanya, puasanya tidak batal. Pertanyaan kedua, bagaimana jika ada dalam keadaan junub tapi tidak ada air, lalu dia belum tahu cara tayamum, terimakah sholatnya, Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tuqbalu shalatu bighairi tahurin." Salat tidak diterima tanpa taharah. Dia tidak bisa berwudu karena tidak ada air, dia tidak bisa bertayamum karena tidak tahu. Nah, inilah pentingnya berilmu. Pertanyaan ketiga, akhir-akhir ini di media massa sosial kembali lagi kita dengar munculnya Ahmadiyah dan Syiah. Kami berharap penjelasan kembali tentang sesatnya Syiah, Ahmadiyah dan Syiah. Ahmadiyah sesat, dia adalah kafir. Karena orang yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Syiah adalah sesat. Dia memiliki rukun iman berbeda dengan rukun iman kita, dan dia meyakini ya bahwa mereka memiliki Al-Qur'an 3 kali lipat dari Al-Qur'an yang ada sekarang. Orang yang meyakini adanya tambahan dari Al-Qur'an walaupun 1 huruf atau meyakini harus dikurangi 1 huruf dari Al-Qur'an, maka dia telah mengingkari Al-Qur'an semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir dan kami juga yang menjaganya. Apabila dia meyakini bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang ini terjadi perubahan, berarti dia telah mengingkari ayat ini. yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh Syiah, apalagi yang lebih ekstrim mereka, mereka bertawasul, meminta kepada Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Husain, minta tolong kepada Husain, dan ini adalah musyrik, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Apakah azan harus sesuai dengan tajwidnya? Tidak boleh terlalu memanjangkan bacaan sebagaimana pendapat Syekh bin Baz. Kalau anda tidak salah, iya, perlu ada tajwid, tapi tidak seperti tajwidnya apa bacaan dalam Al-Qur'an. Kemudian tidak terlalu panjang. Ya, tidak perlu panjang sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Dari hamba Allah dari kota Padang, ana pernah berazam ingin menuntut ilmu ke tanah haram, Ustaz. Terkait dengan hal itu, sampai saat ini ana merasa usaha yang ana lakukan tidak sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, dan juga terkadang selalu jatuh dalam maksiat syahwat yang sama, sehingga semangat menuntut ilmu terkadang mengendur. Apakah kondisi yang ini seperti ini, kondisi seperti anak ini pantas untuk menjadi penuntut ilmu syar'i, Ustaz? Mohon nasihatnya terhadap kondisi anak seperti ini. Bisa jadi, ya, datangi terus majlis ilmu yang ada, kemudian lihat kawan-kawan kita dengan teman-teman yang penuntut ilmu, sehingga semangat menuntut ilmu itu tetap ada. Ya, terkadang ketika kita bersama teman-teman yang semangat, kita terpacu untuk bersemangat juga dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Ulama ada mengatakan, talabna ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lillah. Kita mengetahui syarat-syarat menuntut ilmu atau anjuran menuntut ilmu hendaklah karena Allah menuntut ilmu ini. Ada sebagian ulama dahulunya awal-awal dia menuntut ilmu tidak karena Allah. Ada di antaranya karena ingin mendebat gurunya, karena mencari-cari kesalahan gurunya dan seterusnya. Karena dia memang menuntut ilmu terus, ilmu itu enggan untuk dituntut kecuali karena Allah. Maksudnya apa? Ketika dia selalu menuntut ilmu, ilmu itulah yang menggiringnya untuk menuntut karena Allah. Ya, apabila seorang yang betul-betul shadiq, dia jujur di dalam menuntut ilmu, maka di antara makna ulama mengatakan di antara makna ikhlas dalam menuntut ilmu adalah, kata Imam Ahmad, seorang menuntut ilmu supaya menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan supaya dia bisa mengajarkan orang lain. Nah, kalau dia jujur pada dirinya bahwasanya dia menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya, maka lambat laun, ya, ilmu itulah yang akan menggiringnya di dalam kehidupan. Wallahu alam. Anda pernah memberikan saran kepada seseorang yang baru hijrah, Ustaz, untuk langsung ke kajian bermajlis ilmu. Namun dia menolaknya beralasan tempat kajian atau masjid itu campur ikhwan dan bercampur dengan ikhwan-ikhwan. Padahal sudah ana bilang kalau akhwat dan ikhwan itu tempat duduknya terpisah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal ini? Mohon penjelasan. Ini adalah syubhat nih. Ya, kajian ini mungkin dibilang oh kan satu ruangan dipisah oleh sitar ya. Lalu kita berarti kita ikhtilat nih. Zaman Nabi dulu gimana? Enggak ada sitar ini. Ya. Sehingga seorang perempuan mengatakan, "Ah, panjangkan apa pakaian izar dari imam kalian." Ya, supaya tertutup auratnya. Dilihat dari belakang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairu shufufi rijali awwaluha wa syarru akhiruha." Wa khairu shufufir nisa'i akhiruha wa syarru awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah terdepan, yang paling jelek adalah belakang. Sebaik-baik saf perempuan terbelakang, ya, yang paling jeleknya di depan. Kenapa? Kalau dia depan dan laki-laki di belakang, berarti berdekatan dengan perempuan, ini adalah jelek. Semakin berjarak semakin baik. Nah, sekarang tujuan tadi supaya jangan ikhtilat, sudah ada sitar. Walaupun atapnya satu. Ini adalah syubhat, ya, yang harus dikeluarkan oleh dari pikiran seorang. Menuntut ilmu, datanglah menuntut ilmu, dan ini tidak ada ikhtilat. Ya, tidak ada ikhtilat. Ya, terkadang ginilah syubhat untuk meracuni supaya seorang tidak bisa menghadiri majlis ilmu. Assalamualaikum Ustaz, kalau mau bertanya, kalau kita tidak mengetahui cara masuknya waktu secara manual, bagaimana Ustaz? Tapi kita melihatnya cuma lewat aplikasi HP yang ada, sedangkan di masjid dekat rumah kadang muadzinnya tidak di tempat, maka dari itu kita yang menggantikannya untuk adzan. Berarti kita sudah tahu cara masuknya waktu walaupun tidak manual. Dengan aplikasi kita tahu ini sudah masuk. Kalau susahnya masuknya waktu zuhur dibilang sholat asar, nah ini berarti dia tidak tahu masuk waktu. Kalau tahu dia, manual tadi tujuannya adalah kalau seandainya kita ada berada di tempat-tempat yang kita tidak memiliki, tidak aplikasi, tidak jam, ya. Nah, terkadang kan ada orang hanya bersandarkan dengan jam, taunya jamnya mati atau lambat, ya, atau cepat. Ya, sehingga apa? Sehingga terkadang azan maghrib belum tenggelam matahari dia sudah azan. Ya, nah ini perlu ada bagian dari ilmu yang dia dapatkan, ya, dia pelajari yang secara manual ini. Wallahu a'lam. Tapi tidak mesti dia harus tahu dengan manual, aplikasi ada ya sudah. Itu selama itu kembali lagi masuknya jamnya pas gitu loh. Ya, nanti kayak tadi jamnya terlalu cepat atau terlambat, maka itu juga akan menentukan waktu yang salah. Pernah saya berkunjung ke suatu tempat yang mana masjid di tempat tersebut tidak mengumandangkan azan di setiap waktu sholat. Dan yang lebih parah lagi, azan hanya dikumandangkan ketika sholat Jumat. Dalam artian masjid tersebut tidak mengumandangkan azan setiap waktu sholat. Bagaimana keadaan demikian? Kalau seandainya satu masjid tidak, tapi masjid di tetangga ada, maka bagi masyarakat di situ sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau seandainya sama sekali di masyarakat itu tidak ada azan sama sekali, maka berdosa. Tapi kalau sudah ada yang menegakkannya walaupun satu, maka gugur dosa dari yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang lain pertanyaannya belum bisa kita jawab. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.